وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نعم إخوان, kita melanjutkan pelajaran Muyassar kita, melanjutkan pembahasan jenis yang pertama dari isim-isim yang marfu', yaitu al-fa'il, yaitu al-fa'il atau pelaku dari suatu pekerjaan. Kemarin telah kita baca definisinya dan sekaligus beberapa contoh yang disebutkan dalam kitab. Yang pada intinya ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pada fa'il. Yang pertama, fa'il itu pasti marfu'. Fa'il itu pasti marfu' dengan tanda-tandanya masing-masing dari jenis isim mana fa'il tersebut. Nah, apabila isim mufrad ya berarti dengan dhammah. Kalau seandainya dia isim mutanna berarti dengan alif. Kalau dia adalah jamak mudzakkar salim maka dia dengan wawu dan yang lainnya. dari jenis-jenis isim dengan tanda rafa'nya masing-masing. Kemudian fa'il tersebut juga ketentuannya harus terletak setelah fi'il, setelah kata kerja, sehingga apabila meskipun secara makna kata benda tersebut adalah sebagai pelaku, namun letaknya di depan, maka tidak bisa dikatakan sebagai fa'il. Namun fa'ilnya nanti tersendiri, yang juga meskipun kembalinya ke isim yang di depan tadi. Seperti ya kita contohnya kemarin, Muhammadun dharaba Zaidan. Muhammadun di depan bukan sebagai fa'il, meskipun secara makna dia fa'il. Nah, namun secara i'rab dia bukan fa'il. Kenapa? Karena letaknya di depan fi'il. Sedangkan di antara ketentuan fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Nah. Kemudian fi'il yang dimaksud di sini adalah fi'il ma'lum. Nah, bukan fi'il majhul. Kalau fi'il majhul dalam fi'il madhi mengikuti pola fu'ila. Berarti fu'ila, zuhiba, kutiba, dan seterusnya. Kalau fi'il mudhari dengan pola yuktabu atau yuf'alu. Dhamma awaluhu wa futiha maqabla akhirihi. Di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Yuf'alu, yuktabu, yukhraju, yudrabu, dan seterusnya. Nah, kalau fi'ilnya tersebut adalah fi'il majhul, maka isim meskipun dia marfu', namun terletak setelah fi'il majhul, maka dia bukan fa'il. Dia bukan fa'il, namun nanti akan dibahas tersendiri pada babnya. Nah, sehingga isim yang marfu' setelah fi'il ma'lum baru dikatakan sebagai fa'il. Wadalla 'ala man fa'al fi'la, dan dia menunjukkan sebagai orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, baik, langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembagian fa'il atau pembagian pelaku. Di sini dibagi oleh pengarang kitab menjadi dua. Al-fa'il terbagi menjadi dua. Yang pertama zahirun, yang kedua dhamir. Dhahir dan dhamir sudah kita lewati, ya kan? Pada halaman yang ke berapa ini? 32. Nah. Maksudnya, terkadang fa'il atau pelaku dari suatu pekerjaan itu berbentuk isim dhahir, nampak. Namun terkadang-kadang fa'ilnya itu tidak nampak, namun digantikan oleh dhamir, kata ganti. Nah, seperti contoh di sini. Untuk yang zahir, sa'alal ustazu. Al-ustaz sa'ala, bertanya. Kalau ditanya siapa pelakunya di sini, ikhwan? Siapa? Al-ustaz. Nampak, iya kan? Lafadz ustaznya itu nampak, terlihat, iya kan? Nah, dia zahir. Atau contoh yang berikutnya, shallal waladu, anak kecil itu telah sholat. Shallal waladu, anak kecil tersebut itu telah sholat. Kalau ditanya siapa fa'ilnya, anak kecil, al-walad, iya kan? Karena dia yang mengerjakan, yang melakukan ibadah sholat itu. Terlihat, ini namanya dhohir. Berikutnya contoh yang ketiga, bakat Maryamu. Bakat itu artinya menangis. Maryam telah menangis. Maryam telah menangis. Siapa yang menangis, Iwan? Maryam. Berarti Maryam sebagai fa'il, pelaku dari fi'il. Nah. Dan ini zahir. Nampak terlihat i'rabnya ya seperti yang kemarin kita sudah tulis, ya kan? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kalau dia dhammah berarti dhammah, li'annahu min ismil mufrad atau yang lainnya. Dan insyaallah ini jelas dari apa yang dicontohkan di atas itu semuanya yang kemarin kita baca dari contoh-contoh ketika setelah mendefinisikan fa'il. Nah, semuanya di situ adalah fa'il dari jenis isim dhahir yang nampak. Kemudian yang kedua, fa'il dari jenis dhamir. Pelakunya dia tidak, dari sisi lafadznya tidak disebutkan. Nah, seperti kalau dalam bahasa Indonesia, terkadang kita mengatakan Muhammad. Kalau ditanya seandainya, kemana Muhammad? Kita jawab, Muhammad pergi ke masjid seandainya. Kita jawab dengan dhahir, lafadz Muhammad. Nah, namun terkadang-kadang dalam bahasa Indonesia kita juga Muhammad tidak disebutkan, namun diganti dengan kata ganti. Seandainya ditanya, di mana Muhammad? Dia pergi ke masjid. Nah, ini namanya dengan dhamir, dengan kata ganti. Dengan kata ganti. Contohnya di sini, katabat. Nanti kita setelah ini, kita setelah baca contoh, baru kita rinci insyaAllah. Dari seluruh fi'il madhi, fi'il mudhari, dan amr, kita akan sebutkan fa'il-fa'il apabila berbentuk dhamir. Nah, katabat. Katabat itu dari katabah, menulis. Nah, di situ fa'ilnya adalah dhamir hiya. Nanti kita akan sebutkan. Dhamir hiya. Berarti hiya itu satu orang perempuan, dia satu orang perempuan. Berarti katabat, dia perempuan, menulis. Telah menulis. Jalasat. Sama, jalasat. Dhamirnya adalah hiya. Jalasa itu artinya duduk, berarti jalasat, dia perempuan telah duduk. Kharajna. Kharajna itu dhamirnya adalah nahnu, yaitu na yang di belakang. Nahnu yaitu kami, kharaja artinya keluar. Berarti kalau kharajna, kami telah keluar. Ashrabu. Ashrabu, dhamirnya di situ adalah ana. Ashrobu itu artinya menulis, syariba yashrobu, berarti kalau ashrobu saya sedang, syariba minum ya, Van. Minum bukan menulis, minum. Berarti ashrobu saya sedang atau saya akan minum. Nah, tashrobu, tashrobu, tashrobu ini bisa dhamirnya adalah anta, bisa dhamirnya adalah hiya. Nah, tergantung. Kalau dhamirnya anta, berarti engkau sedang minum. Kalau dhamirnya hiya, dia perempuan, berarti dia perempuan sedang minum. Yashrobuna. Yashrobuna dhamirnya adalah hum. Dhamirnya adalah hum. Nanti kita akan rinci. Artinya mereka laki-laki. Berarti yashrobuna, mereka laki-laki sedang minum. Uktub. Uktub ini dari jenis fi'il amr. Artinya tulislah. Di situ ada dhamir anta yang tersembunyi. Berarti engkau tulislah. Nah, seperti itu. Atau tulislah oleh engkau. Iqra. Sama juga, dhamirnya adalah anta. Berarti qara'a itu artinya membaca. Iqra, engkau bacalah. I'lamu. I'lamu itu dhamirnya adalah antum, kalian laki-laki. Dari alima artinya mengetahui, Berarti kalau perintah berarti apa? Ketahuilah oleh kalian. Nah. Dari contoh baris yang paling atas itu mencontohkan fi'il madhi. Baris yang kedua itu fi'il mudhari. Untuk baris yang ketiga yang paling bawah itu adalah dari jenis fi'il amr. Nah. Ini sebagai contoh global ya. Sekarang kita langsung saja rinci. Terkait dengan fa'il, kita contohkan sekarang. Untuk membedakan fa'il dari jenis zahir dan fa'il dari jenis dhamir. Kita contohkan. Doroba. Doroba. Kita ambil Zaid aja ya. Biasanya memang gini kalau bahasa Arab. Doroba. Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Ini kalau dalam bahasa Arab itu yang sering dipakai contoh itu Zaid Amr. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Jawa, ini Ibu Budi, ya kan? Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab yang sering dipakai Zaid Amr. Ada kisah, ini kita keluar dulu ya. Ada kisah dalam para perawi hadis. Salah satu orang perawi hadis ini, dia itu yakni di dalam mengambil hadis dari seseorang itu saking ketatnya, dia itu tidak mau mengambil hadis dari orang yang seolah-olah berbohong, tapi dia tidak berbohong. Pas dia menghadiri seorang guru, pas guru ini mengajar bahasa Arab, dia mengin contohnya, dia mencontohkan Doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr. Langsung si perawi ini yang belajar ini nyeletuk, wahai Syekh, kenapa Zaid memukul Amr? Betul tidak Zaid memukul Amr? Tidak betul, ini cuma contoh. Berarti Anda berdusta, enggak mau belajar. Ulang ya. Padahal cuma apa? Sekedar contoh dalam bahasa. Namun saking dia yakni menyaring dengan kuat untuk mengambil hadis, dia tidak mau mengambil dari orang yang meskipun berdusta juga berdusta, ya kan? Nah, demikian, ada kisah demikian. Kalau Anton nanti belajar mustalah hadis, ada yang seperti itu, pasti disebutkan kisahnya. Baik, kita kembali ke pembahasan. Doroba Zaidun Amron, terkadang pula dengan ungkapan Zaidun Doroba Amron. Doroba Zaidun Amron, Zaidun Doroba Amron. Untuk jenis yang pertama, ini jelas, fa'ilnya mana ikhwan? Zaidun. Iya kan? Karena dia marfu setelah fi'il ma'lum. Artinya Zaid telah memukul Amr. Adapun untuk jenis yang kedua, kalau ini fa'ilnya, al-fa'il adalah Zaid. Untuk jenis yang kedua, mana fa'ilnya? Tersembunyi. Hah? Apakah Zaid ini bisa dikatakan fa'il? Bisa enggak, Iwan? Tidak bisa. Kenapa? Karena letaknya di depan fi'il. Karena ketentuan fa'il itu harus letaknya di belakang fi'il. Apakah menyatu atau nanti berpisah. Yang jelas letaknya di belakang fi'il. Yang jelas letaknya di belakang fi'il. Sehingga Zaid, meskipun secara makna, siapa yang memukul? Zaid, iya kan? Kalau ini, Zaid telah memukul Amr. Sama, Zaid telah memukul Amr. Secara makna, Zaid sebagai pelaku. Namun secara i'rab, dia tidak bisa dikatakan sebagai fa'il. Kenapa? Karena letaknya di depan. Lalu fa'ilnya mana? Nah, inilah fa'ilnya dengan bentuk dhamir. Dengan bentuk dhamir. Apabila fa'il dalam suatu kata kerja terlihat nampak dengan zahir, maka yang dhamir itu sebagai fa'il. Namun, apabila fa'ilnya tidak terlihat, pasti dalam pekerjaan itu ada pelakunya. Pelakunya mana? Dari isim dhamir. Dari isim dhamirnya. Seandainya, seperti di sini. Doroba Zaidun Amron. Oh nampak, ini zahir, iya kan? Nampak fa'ilnya. Lalu kemudian suatu saat Zaidun ini dihapus, apakah dengan ungkapan yang seperti ini atau langsung dengan Doroba Zaidan? Mungkin ada kalimat sebelumnya, kemudian ada Doroba bukan Zaidan ya. Doroba Amron. Doroba Amron. Dalam suatu kata kerja pasti ada pelakunya, iya kan? Ima pelakunya zahir, nampak, atau pelakunya dengan kata ganti. Seperti ini, Doroba Amron. Secara lafaz yang terlihat, Doroba ini pelakunya tidak kelihatan, iya kan? Namun tetap dalam kata kerja itu pasti ada fa'ilnya. Pasti ada fa'ilnya. Kalau fa'ilnya nampak, oh berarti ya nampak. Namun kalau secara zahir fa'ilnya tidak ada, pasti tetap ada, yaitu dhamir. Yaitu dhamir kata ganti. Berhubung di sini dhoroba, maka fa'ilnya di sini adalah yang tersembun dhamir huwa. Dhamir huwa. Dia telah memukul Amr. Kalau di sini, Zaid telah memukul Amr. Dia telah memukul Amr. Dengan kata ganti. Baik, nah sekarang kita mulai rinci saja. Langsung kita rinci. Ini saya hapus saja ya. Nah, dhamir yang berstatus sebagai fa'il, tentunya ini dhamir yang berstatus sebagai fa'il apabila fa'ilnya tidak nampak ya. Kalau fa'ilnya tidak nampak, kalau fa'ilnya sudah nampak di sini, jangan antum oh fa'ilnya adalah huwa, salah. Karena apa? Fa'ilnya sudah nampak di sini. Namun kalau di sini fa'ilnya tidak nampak, oh berarti dhamir. Ya tergantung fi'ilnya. Kalau ini berhubung doroba, berarti di sini dhamirnya adalah huwa. Kalau nanti dorobat, berarti dhamirnya adalah dia dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik. Di dalam kata kerja, fa'il yang berbentuk dhamir, kita tulis saja di sini ya, fa'il dhamir gitu ya. Fa'il dhamir di dalam kata kerja itu ada 3. Yang pertama dhamir muttasil. Nanti kita sebutkan dhamir muttasil. Ini kelihatan nggak tulisan ini? Kelihatan ya? Antum di depan kelihatan, di belakang loh. Kelihatan ya? Nah, yang pertama dhamir muttasil. Dhamir muttasil kita sebutkan yang pertama dalam fi'il madhi. Dalam langsung saja fi'il madhi ya, biar tidak terlalu panjang. Fi'il madhi dalam fi'il madhi selain dhamir huwa dan iya. Ini sebenarnya sudah kita sebutkan kemarin ya, pada pertemuan kalau tidak salah hari pertama. Iya, hari pertama puasa. Fi'il madhi, yakni dhamir muttasil dalam fi'il madhi, itu secara seluruhan dari tasrifan fi'il madhi, kecuali dhamir huwa dan dia. Ya, dhamir huwa dan dia. Bisa antum melihat nanti dalam tasrifan fi'il madhi, yang dhamir muttasil seluruh fi'il madhi selain dhamir huwa dan dia. Contoh, kita contohkan di sini. Contohnya adalah jalastu seandainya. Jalastu. Ini sebenarnya bagusnya kalau ditulis langsung fi'ilnya semua, cuma terlalu banyak nanti. Jalastu atau kharajna atau contoh zahabtum kita tulis dulu yang setelah nanti kita jelaskan. Yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dalam fi'il mudhari selain dhamir dua iya ana dan nahnu ada empat dan nahnu. Kemudian yang ketiga C. Dan C. Amr Amr selain Bumir selain Bumir Anta. Ini langsung kita rinci aja biar antum nanti tidak bingung. Yang kedua adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir mustatir itu dhamirnya tersembunyi ya. Nanti kita jelaskan. Dhamir mustatir ini terbagi menjadi dua. Kita pakai bahasa Indonesia saja ya, boleh atau jawazan yang kedua wajib atau wujuban. Karena dalam tasrif nanti dalam fa'il dalam bentuk dhamir memang banyak. Nanti kalau hanya dijelaskan tanpa dicatat nanti khawatirnya bingung. Yang pertama dhamir mustatir yang sifatnya jawazan. Yang sifatnya jawazan. Yang pertama fi'il madhi pada dhamir huwa dan hiya. Kedua pada fi'il mudhari dhamir huwa dan hiya juga sama. Yang ketiga, dalam fi'il amr tidak ada. Dua saja. Kemudian yang B, adalah wujuban. Wujuban pada madhi tidak ada, dalam fi'il mudhari tidak apa-apa ya, saya tulis ini ya. Tidak apa-apa ya. Dalam fi'il mudhari dhamir, soalnya nanti kalau antum malas nyatet mungkin langsung tinggal mutu aja lah punya HP. Memanfaatkan gadget. Dalam fi'il mudhari yang wujuban adalah dhamir ana anta dan nahnu. Ini kurang ya, kurang satu. Apa namanya, kurang satu ini ya, nomoran ini. Nomor B. B untuk jenis yang pertama. Ditambah satu lagi yaitu anta. Apaan? Itu anta. Yang ketiga, fi'il amr dhamir, dhamir anta. Nah, saya tadi sebutkan dua dengan pembagian mustatir menjadi dua ya. Tapi kalau diringkas, jadi saya tadi sebutkan tiga dengan pembagian keseluruhan. Namun kalau diringkas hanya dua, karena mustatir ini terbagi menjadi dua. Foto lantun terus dulu, saya mau. Udah, tuan. Udah, jelaskan dulu ya. Nah, ini fa'il dhamir, maksudnya fa'il dengan bentuk jenis dhamir, kata ganti. Nah, di dalam fi'il, apakah itu fi'il madhi, mudhari, atau fi'il amr, fa'il apabila dengan bentuk dhamir, ini terbagi menjadi dua kalau kita ringkas, namun secara seluruhan menjadi tiga, ya kan? Menjadi tiga. Yang pertama adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil pada fi'il madhi itu selain huwa dan hiya. Bisa antum melihat tasrifan fi'il madhi pada halaman yang keberapa, Ikhwan? Pada halaman yang ke-18, langsung saja. Nah, pada halaman yang ke-18. Di situ disebutkan kataba, kataba, katabu, dan seterusnya sampai kata benar. Secara keseluruhan, semuanya itu adalah dhamir mutasil pelakunya, kecuali huwa dan hiya, yaitu pada kataba dan katabat. Nah, kata, selain kataba dan katabat. Selain dua ini, semua itu pelakunya adalah dhamir mutasil. Seperti contoh, kalau pada kataba, itu dhamir mutasilnya adalah alif. Kalau antum melihat pada tasrifannya. Katabu, fa'ilnya adalah wawunya. Fa'ilnya adalah wawu, sebagai dhamir hum. Ya kan? Intinya seperti ini. Kalau antum nanti melihat pada tasrifan fi'il madhi, antum melihat asal katanya. Kalau kataba, kataba. Setelah nanti antum tasrif menjadi katab, katabna seandainya, Katabna. Untuk memudahkan, mana dhamirnya? Dhamirnya itu selain dari apa? Kata dasarnya ini. Kata dasarnya ka, ta, dan ba, ya kan? Maka selain dari itu, maka itu adalah sebagai dhamir. Berarti di sini mana? Ini kaf, ini ta, ini ba, yang tersisa adalah na. Berarti ini dhamirnya. Berarti itu dhamirnya. Atau mungkin dari kata apa contoh menjadi katabu. Katabu. Nah, kaf, ta, dan ba, yang tersisa adalah wawu dan alif. Alif ini namanya nanti kalau antum belajar lebih nanti namanya alif fariqah. Namanya alif fariqah. Nah, yang tersisa adalah wawu ini, iya kan? Berarti dia adalah dhamirnya. Nah, adalah dhamirnya dan antum seterusnya. Kalau seandainya contoh seandainya dhamir antuma. Jadi katab katab tuma. Nah. Katab tuma. Kaf, ta, dan ba. Berarti yang terjadi apa? Tuma. Berarti ini dhamirnya. Ini yang mudahnya. Walaupun nanti kalau pada jenjang yang lebih tinggi, ini ada perinciannya nih. Ada perinciannya. Namun paling mudahnya seperti itu. Selain dari itu adalah sebagai dhamir. Adalah sebagai dhamir. Dan seterusnya. Bisa antum lihat pada tasrifan fi'il madhi. Nah, kembali. Fa'il dengan dhamir muttasil. Dengan dhamir muttasil pada fi'il madhi. Itu secara keseluruhan terkecuali pada dhamir huwa dan hiya. Kalau dengan contoh kataba berarti pada dhamir katabat. Tasrifan katabat dan kataba dan katabat. Kalau itu nanti pembahasannya sendiri. Pembahasannya sendiri. Dhamirnya bukan dhamir muttasil. Dhamirnya bukan dhamir muttasil. Nah, kalau seperti ini jelas tuh berarti dhamirnya yang mana ikhwan? Hah? Adalah tu, ya kan? Kalau kharajna, dhamirnya adalah na. Zahabtum, adalah tum dhamirnya. Nah, namanya dhamir muttasil. Nah, pada fi'il ya, walaupun dhamir muttasil nanti ada juga ketika bergabung dengan isim. Namun kita fokus ke tata kerja. Kemudian yang kedua, dhamir muttasil sebagai fa'il yang terletak pada fi'il mudhari, itu secara menyeluruh terkecuali lima dhamir. Dua, dia, anta, ana, dan nahnu. Bisa antum lihat pada halaman yang ke-19 dalam kitab Muyassar, tasrifan fi'il mudhari, yaktubu yaktuban yaktubuna, taktubu taktuban yaktubna, dan seterusnya. Dhamir muttasil pada fi'il mudhari itu terkecuali huwa, yaitu yaktubu. Kemudian hiya, yaitu taktubu. Atau anta sama taktubu, ana aktubu, dan nahnu naktubu. Adapun lima yang dikecualikan ini nanti jenisnya berbeda. Jenisnya berbeda. Dia bukan dhamir muttasil. Bukan dhamir muttasil. Karena muttasil pada fi'il mudhari itu selain dari lima jenis ini. Lalu mana dhamirnya? Seperti contoh seandainya yaktubani. Yaktubani. Yaktubani. Yaktubani. Dhamirnya ya sebenarnya sama kalau dari fi'il mudhari itu yaktubu. Iya kan? Yaktubu. Ini huruf tambahan huruf mudhari'nya. Asal katanya apa? Kaf, ta, dan ba. Adapun selain itu sebagai dhamir. Ini paling mudahnya. Kita ambil yang paling mudahnya. Walaupun sebenarnya kalau nanti ada jenis berikutnya, dhamirnya itu adalah alif ini saja. Nah, untuk memudahkan seperti itu. Kalau contoh seandainya yang lain, yaktubna. Yaktubna. Mana dhamirnya, kawan? Berarti, nah. Selain dari yaktubu. Selain dari yaktubu. Atau contoh lain, mana ini? Habis sudah ini tempatnya. Yaktubuna. Yaktubuna. Berarti dhamirnya mana ikhwan? Ini selain dari itu. Ya, dalam ini sebenarnya wawu, cuma kita mempermudah saja selain dari yaktubu seperti itu. Namanya dhamir muttasil. Adapun selain yakni selain dom yakni tasrifan fi'il mudhari pada huwa, hiya, anta, ana, nahnu, maka nanti tasrifannya apa namanya i'rabnya bukan dhamirnya bukan dhamir muttasil namun jenis yang lain, jenis yang lain. Kemudian yang ketiga dari dhamir muttasil pada fi'il amr. Pada fi'il amr itu tasrifannya ada 6. Ada 6 kalau kita mengambil dari uktub, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba dan uktubna. Ada 6. Bisa antum melihat pada halaman yang ke-21. Pada halaman yang ke-21. Dhamir muttasil pada fi'il amr, dalam fi'il amr selain dhamir anta. Selain dhamir anta. Karena namanya perintah itu pasti kita memerintahkan pihak yang berapa ikhwan? Pertama, kedua atau ketiga? Kedua, iya kan? Pasti kita menyuruh, menyuruh orang yang kita ajak bicara, mukhatab atau mukhatabah. Nah, berarti dhamirnya dalam fi'il amr itu hanya 6. Engkau laki-laki, kalian berdua laki-laki, kalian bertiga lebih laki-laki. Atau engkau perempuan, kalian berdua perempuan, kalian bertiga atau lebih perempuan. Ada 6. Nah, anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna. Nah, dhamir mutasil pada fi'il amr itu selain pada anta. Yaitu selain uktub sebagai contoh. Kalau tasrifan dengan menggunakan kosakata uktub. Adapun uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna, nanti ada sendiri. Dhamirnya sendiri. Nah. Dhamirnya sendiri. Yaitu dhamir muttasil. Dhamir muttasil pada fi'il amr selain dhamir anta. Berarti uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, dan uktubna itu sebagai dhamir muttasil selain dari anta. Berarti dhamirnya mana kalau ini? Seandainya uktubu, uktubu, uktubu, berarti secara asal kan uktub, berarti yang terakhir ya, uktubu, bukan baknya ya, wawunya, wawunya. Kalau uktuba berarti terakhirnya, alifnya, uktubna berarti nunnya yang terakhir, ya kan, demikian. Ini pada dhamir muttasil. Apabila nanti i'rabnya insya Allah pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan cara meng-i'rabnya apabila fa'ilnya berbentuk dhamir. Yang jelas ada 3 ini, nanti antum di rumah cocokkan. Berikutnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir kemarin juga sudah ada pembagiannya, yaitu ada yang hukumnya jawazan, boleh. Ada yang sifatnya wajib. Mustatir ini artinya dhamir yang tersembunyi. Dhamirnya tersembunyi, tidak nampak dhamirnya. Nah itu ada yang sifatnya boleh disembunyikan, ada juga yang harus disembunyikan, wajib. Nah, tidak usah menyebut kenapa boleh, kenapa wajib, tidak usah. Langsung saja kita menyebut di, apa namanya, jenisnya, contohnya. Sekarang jenis yang pertama yaitu jawazan. Pada fi'il madhi, dhamir mustatir yang sifatnya jawazan atau boleh, itu hanya pada 2, yaitu huwa dan hiwa dan hiya. Huwa dan hiya. Sehingga kalau kita gabung dengan yang mutasil, pada fi'il madhi itu terbagi menjadi 2. Ada padanya dhamir mutasil dan ada padanya dhamir mustatir. Kalau dhamir mutasil, selain huwa dan hiya, adapun huwa dan hiya itu masuk ke jenis dhamir mustatir namun jawazan. Namun jawazan. Kemudian yang kedua, dalam fi'il mudhari, fi'il dhamir mustatir yang jawazan juga hanya 2, yaitu huwa dan hiya. Kalau ini kita contohkan pada fi'il madhi, contohnya adalah kataba dan katabat. Nah, katabat. Kalau pada fi'il mudhari, contohnya yaktubu dan taktubu. Taktubu. Dia tersembunyi. Tersembunyi di dalamnya ini ada hiya. Di sini ada hiya. Di sini ada huwa. Ada huwa. Demikian pula ini ada hiya. Dan di sini ada huwa. Dan di sini ada hiya. Pada fi'il mudhari. Dia hukumnya jawazan. Kemudian yang kedua. Yang sifatnya wajib. Harus disembunyikan. Pada fi'il madhi tidak ada. Karena pada fi'il madhi tadi. Yakni 2, hanya ada 2 dhamir, mutasil dan mustatir, namun jenis mustatirnya adalah jawazan. Adalah jawazan. Sehingga pada fi'il madhi, fi'il dhamir mustatir yang wajib wujuban tidak ada. Yang ada hanya pada fi'il mudhari dan pada fi'il amr. Yang ada hanya pada fi'il mudhari dan pada fi'il amr. Pada fi'il mudhari, dhamir mustatir wujuban pada dhamir ana, anta, dan nahnu. Ana, anta, dan nahnu. Kalau sebagai contoh, berarti sebagai contoh, contohnya ya. Kalau ana aktubu, kalau anta taktubu, dan nahnu berarti naktubu. Masya Allah. Di bawah sini aja kan ya. Adalah naktubu. Naktubu. Nah, ada tiga. Nanti antum tinggal mencocokkan aja di rumah pada fi'il tasrifan fi'il. Adapun yang wujuban pada fi'il amr hanya pada dhamir anta. Sebagai contoh adalah uktub. Sebagai contoh adalah uktub. Nah. Ini kesimpulan secara rinci dari fa'il atau dhamir yang terletak pada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Ada tiga ini. Ada tiga, yang pertama mutasil, kemudian kedua mustatir jawazan dan mustatir wujuban. Bisa nanti antum catat ini, kemudian tinggal antum mencocokkan pada tasrifan fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Nah, adapun terkait dengan tasrifannya, apa bukan tasrifannya, i'rabnya insyaallah pada pertemuan berikutnya ya, karena sudah cukup siang nih. Wallahu a'lam bishawab. Jelas antum catat aja dulu, insyaallah nanti rumah tinggal antum mencocokkan saja dengan tasrifan. Kalau antum mencukupkan dengan jelasan ini mungkin bulat ya, karena terlanjur cepat, karena waktu juga terlanjur siang sudah. Sehingga diharapkan bagi antum sampai rumah nanti atau meluangkan waktu untuk yakni mencocokkan dengan tasrifan-tasrifan yang ada di dalam kitab. Baik, mungkin kita cukup sampai sini dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bila baru kita akan menyebutkan cara meng-i'rab fa'il apabila berbentuk dhamir. Apabila berbentuk dhamir. Karena dhamirnya ini modelnya banyak, maka masing-masing dhamir nanti akan memiliki tasrifan tersendiri. Dan insyaallah kita akan sebutkan. Baik, fuminkum ikhwan, sudah terlalu lama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syadallah ilaha ilan ta'astafirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.